Pas untuk Anda semua, lagu yang diberi judul Nurkia. Kita nyanyi sama-sama ya. Penantian kita, oh Nurkia, percintaan kita. Walaupun dugaan yang melanda, tak kira di mana penghujungnya, kan kita tempuhi segala demi cinta suci. Walaupun menyalir air mata kerana ada orang ketiga, namun jiwa tetap sama berdua. Engkau bagai permata menghias jiwa, oh Nurkia. Dan kau bagai kejora segar di taman yang indah. Kasih yang tercipta, luka yang mencengkam, kena engkau segala-galanya. Tak usah lagi memikirkannya, cintaku hanya untukmu pada Nurkia. Oke, boleh. Walaupun juga kira di mana penghujungnya, kan kita tempuhi segala demi cinta suci. Semua walaupun mengalir air mata kerana ada orang ketiga, namun jiwa tetap bagai permata menghias jiwa, oh Nurkia. Dan kau bagai kejora segar di taman yang indah. Kasih yang tercipta, luka yang mencengkam, cintaku hanya untukmu dan Nurkia. Kang Gusti tadi memang terbaik. Terbaik. Semua terbaik lah. Semua terbaik. Bukan peluang-peluang yang menentuk pemuat sendiri. Bukan mungkin punya dia daripada Singapura, Indonesia. Tak suci semua walaupun